Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين عزكم الله جميعا. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى فصل في إيراد أحاديث في معنى الباب yaitu di ahkam tilawah bil aswad, yaitu penyebutan hadis-hadis mengenai keutamaan membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus. Membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus. Qala Abu Ubaid haddatsana Abdullah bin Shalih an Khabath bin Razib an Ali bin Abi Rabah Al-Lahmi an Uqbah bin Amir qala خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau mengatakan kami keluar atau Rasulullah SAW keluar bersama kami di suatu hari, ketika itu kami sedang duduk-duduk di masjid نتدارس القرآن, saling mempelajari Al-Qur'an. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلموا كتاب الله واقتنوه. Pelajarilah kitab Allah dan benar-benar perhatikanlah kitab Allah tersebut. وحسبت أنه قال, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda وَتَغَنُّوا بِهِ فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْمَخَاذِ مِنَ الْأُقُلِ. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda تَغَنُّوا بِهِ, lantunkanlah Al-Quran dengan suara yang bagus. فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, lahu ashaddu tafallutan min al-makhadhi min al-ukul, atau dalam riwayat lain min al-ibil al-mu'allaqah. Benar-benar Al-Quran tersebut ashaddu tafallutan, sangat mudah lepas, sangat mudah terlupakan hafalannya dibandingkan unta itu bisa lepas dari tali kekangnya. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan ta'ahadu bil Quran, perhatikanlah kalian dan jaga benar-benar Al-Quran tersebut. Fa innahu ashaddu tadallutan min al-ibil mu'allaqah, dikarenakan yang namanya Al-Quran lebih mudah lepas dibandingkan unta yang ditali. Dalam riwayat lain yang menguatkan riwayat di atas dari Muhafir bin Habib, ya ahli Al-Quran, Rasulullah mengatakan wahai orang-orang penghafal Quran, la tusawwidul Quran watluhu haqqa tilawatih, janganlah kalian melupakan Al-Quran. Itu janganlah kalian ya membiarkan Al-Qur'an tidak dibaca dan tidak dipelajari. Watluhu haqqa tilawatih. Dan bacalah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan. Ana al-laili wan nahar, di waktu siang dan di waktu malam. Wa taghannawhu wa taqannawhu, dan baguskanlah suara kalian dan resapilah makna-maknanya. Wadhkuru ma fihi, dan ingat-ingatlah apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian bisa selamat, bahagia dunia dan akhirat. Tsumma qala Abu Ubaid, kemudian berkata Abu Ubaid menjelaskan makna taghannau. Taghannau mungkin kita yang sering mendengarnya ya, karena dalam hadis malam yataghanna bil Qur'an falaysa minna, barang siapa yang tidak membaguskan suara dalam membaca Al-Qur'an bukan golongan kami, kata Rasulullah. Maka biasanya kita mengartikan taghannau di sini memperbagus suara. Tetapi dikatakan oleh Abu Ubaid, taghannauhu ay ya'ni ij'aluhu ghina'akum min al-faqr. Yaitu jadikanlah Al-Qur'an sebagai kecukupan bagi kalian, kekayaan bagi kalian dari kefakiran. Yaitu Al-Qur'an itu cukup bagi kalian untuk mencukupkan diri kalian dari dunia dan kefakiran. Wala ta'uddu al-iqlala ma'ah faqra, dan jangan sampai kalian itu menyedikitkan Al-Qur'an sehingga kalian pun akan fakir terhadap Al-Qur'an. Kemudian wa qawluhu, dan makna wa taqannawhu iktanawhu yani kama taqtanuna al-amwal faj'aluhu ma lakum, dan perhatikanlah Al-Qur'an, jagalah Al-Qur'an, yakni dijaganya Al-Qur'an ini seharusnya layaknya kita menjaga harta-harta kita. Ya. Faj'aluhu ma lakum, jadikanlah Al-Qur'an tersebut seperti harta kalian yang dijaga, yang dicari, yang dipelihara, yang senantiasa dijaga pengeluarannya, pemasukannya. Maka hendaknya kita begitu juga terhadap Al-Qur'an. Sudahkah dalam satu hari kita membaca Al-Quran? Sudahkah dalam satu hari kita menghafal Al-Quran? Sudahkah satu hari kita memahami ayat-ayat dalam Al-Quran? Kemudian, sudahkah satu hari kita murajaah Al-Quran? Mengulang-ulang hafalan kita? Mentasmi'kannya kepada orang lain? Mempelajari makna-maknanya? Dan sudahkah kita mengamalkan ayat-ayat yang sudah kita ketahui dari Al-Quran? Maka seharusnya seperti itu. Kata Rasulullah, taghannauhu wa taqannauhu. Cukupkanlah kalian dengan Al-Qur'an, perbanyaklah kalian untuk menghafal dan memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya, dan jagalah layaknya kalian menjaga harta-harta kalian. Di dalam riwayat lain dikatakan oleh Al-Imam Al-Katsir rahimahullahu taala, yaitu diriwayatkan oleh Abu Al-Qasim Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, haddatsana Sa'id qala li Sa'd yani ibn Abi, berkata kepada Sa'd yaitu putra daripada saudaraku, hal qara'at al-Qur'an, apakah engkau telah membaca Al-Qur'an? Qultu na'am. Qala ghanni bi fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul غنوا بالقرآن ليس منا من لم يتغن بالقرآن وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. Di dalam riwayat yang lain yang menguatkan yang lainnya, sudahkah engkau membaca Al-Qur'an? Maka ketika Sa'ad mengatakan, ya saya sudah membaca Al-Qur'an. Kemudian yang bertanya tadi mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui satu hadis dari Rasulullah SAW. Perbaguslah bacaan kalian terhadap Al-Quran dan cukupkanlah dengan Al-Quran. Sesungguhnya barang siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan suara ya, yang dia miliki dengan bagus, maka bukan golongan kami. Waktu, dan menangislah karena ancaman-ancaman di dalam Al-Quran. Kalau kalian tidak mampu, maka tabaku, ya. Di dalam lafaz ini tabaku, yaitu berusahalah menangis. Tetapi riwayat ini, ya, dengan tambahan wabku, menangislah, dan kalau tidak mampu maka buatlah supaya bisa menangis, ini riwayatnya lemah, ya. Sedangkan riwayat yang kuat adalah potongan hadis yang pertamanya, yaitu perbaguslah lantunan Quran dan cukupkanlah dengan Quran. Barang siapa yang tidak, ya, melantunkan Al-Quran dengan suara yang bagus, maka bukan golongan kami, ya. Demikianlah hadis yang sangat banyak riwayatnya, dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian, ya, beliau mengatakan, wal ghardu annal matluba syar'an innama huwa tahsin bisawt al-ba'ith ala tadabbur al-Qur'an wa tafahumih wal khushu'i wal khudu' wal inqiyad lit-ta'ah. Adapun penafsiran yang kedua, yaitu penafsiran memperbagus Al-Qur'an, makna tahannau bil Qur'an, makna yang pertama tadi apa? Mencukupkan dengan Al-Qur'an. Yang kedua adalah memperbagus suara saat melantunkan Al-Qur'an. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya di sini secara syar'i adalah memperbagus suara yang dengan suara tersebut kita terdorong untuk mentadaburi Al-Qur'an, untuk memahami Al-Qur'an, dan mendorong kita untuk bisa khusyuk, bisa khudu', bisa tunduk dan patuh, ya. Mempersembahkan semua gerak tubuh kita, pikiran kita, ketundukan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kalam Allah, agar supaya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya, ya. Bukan untuk berbangga-bangga, tetapi memperbagus suara tersebut kita memuratalkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya, tartil waratil Qur'ana tartila, adalah dengan suara yang bisa membangkitkan diri kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Fa amma al-aswatu bil ghanamat al-muhdathah al-murakkabah 'ala al-awzan wal-awdha' al-mulhiyah wal-qanun al-musiqai fal-Qur'an yanzahu 'an hadha wa yajullu wa ya'zumu an yasluka bi ada'i hadzal madhhab. Adapun seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan lantunan-lantunan muhdats, lantunan-lantunan bid'ah baru. Maksudnya apa? Al-murakkabah 'ala al-awzan, yang seperti ada tangga-tangga nadanya. Ya, membaca Al-Qur'an seperti ada tangga nadanya. Atau meletakkannya dengan qanun al-musiqi, dengan tangga nada, benar ya? Ya, melantunkan Al-Qur'an, melantunkannya seperti melantunkan nyanyian, seperti musik. Al-Qur'anu yunazzahu an hadza, maka Al-Qur'an sungguh ia tidak pantas untuk dilantunkan dengan lantunan yang seperti itu. Seharusnya dijauhkan dari lantunan-lantunan yang lantunan musik. Kita bisa membedakan antara lantunan Al-Qur'an dengan lantunan-lantunan musik. Sehingga kalau ada orang yang dia membawa bacaan Al-Qur'an seperti tangga nada, seperti orang bernyanyi, itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Ya. Al-Qur'an yunazzahu an hadza, Al-Qur'an tersucikan dari ini, yaitu kita tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan lantunan-lantunan seperti nyanyian atau seperti wazan-wazan nada, yaitu timbangan-timbangan atau tangga-tanda nada. Ya. Bahkan ada belajar Al-Qur'an, ya, mereka belajar timbangannya dulu, wazannya dulu. Ya, mereka belajar liap-liupnya, kemudian baru Al-Qur'an dicocokkan dengan itu. Ini, ya, tidak perlu yang seperti itu. Yang penting kita belajar tajwid, qiraah, kita praktekkan ahkamu tajwid wal qiraah, itulah yang bagus. Tidak usah, ya, kemudian berlebih-lebihan dalam masalah itu. Kemudian wa ya'dhumu ayyasluka fi athahi hadzal madhhab, dan sungguh besar ya kejelekannya orang yang mengikuti cara-cara baca Quran yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Tafadhalu dengan azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Berkata Imam Ghazali rahimahullah taala ya, mengenai membaca Quran dengan tangga-tangga nada atau mirip dengan lantunan nyanyian, seperti mirip nasyid-nasyid atau mirip, apalagi kalau miripnya lagu-lagu macapat ya. Ya, ini pernah ada heboh ya, ajib heboh. Maka Al-Imam Al-Kathir mengatakan waqad ja'at as-sunnah bizajri an dzalik, telah ada di dalam hadis, di dalam sunnah, larangan dari perbuatan seperti itu. Diriwayatkan di sini membawakan dua hadis. Hadis yang pertama ada kelemahan, akan tetapi untuk menguatkan hadis yang kedua insyaallah kita tetap bacakan. Hadis yang pertama dari Husain bin Malik Al-Fazzari, سمعت شيخا يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان. Aku mendengar seorang syekh ya berkunyah Abu Muhammad menceritakan hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an bi luhulil Arab wa aswatiha." Bacalah Al-Qur'an dengan dialek Arab dan dengan suara Arabi. Bacalah Al-Qur'an dengan dialek Arab dan dengan suara Arabi. Wa iyyakum wa luhuna ahli al-fath wa luhuna ahli al-fisq wa ahli al-kitabain. Dan hati-hati kalian. Dan maknanya hati-hati berarti jangan tiru. Membaca Al-Qur'an dengan dialeknya orang-orang fasik. Yang dialeknya penyanyi, pelantun-pelantun tembang, jangan tiru. Wa ahli al-kitabain, dan jangan melantunkan Al-Qur'an dengan dialeknya orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Jangan mirip-mirip seperti mereka membaca Al-Qur'an seperti kur. Ya. Tahu kur? Kur apa itu namanya? Seperti orkestra, di mana itu adalah kebiasaan orang Nasrani ketika mereka di gereja bernyanyi dengan model orkestra ya, benar ya, seperti itu. Maka jangan sampai kita kaum muslimin membaca Quran mirip dengan bacaan lantunan orkestra seperti itu, jangan. Ingat, tidak boleh kita meniru ahlul fisq, ya orang-orang fasik dan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani dalam melantunkan Al-Quran. Wa sayaji'u qawmun min ba'di yuraji'una bil Quran tarji'an al-ghina war-rahbaniyah wan-nau. Akan ada sebuah kaum setelah sepeninggalanku, mereka membaca Al-Quran dengan bacaan seperti nyanyian dan seperti bacaan para pendeta-pendeta. La yujawizu hanajirahum, di mana mereka baca Quran tidak mencapai kerongkongan mereka. Maftunatun qulubuhum wa qulubul ladzi yu'jibuhum sya'nuhum. Hati mereka telah terhalangi oleh pujian-pujian orang yang menyenangi lantunan-lantunan tadi. Sehingga jangan termakan karena banyak yang senang lantunan nada ini, kemudian ini jadikan standar qori. Bukan. Standarnya bukan seperti itu, ikhwan fillah azakumullah. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya, sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, dari beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ketika zaman ada penyakit taun. Perawinya mengatakan yaitu Yazid la a'lamu illa qal Abis al-Ghifari, Abis al-Ghifari ya, menceritakan ra'an nas yakhrujuna bi taun. Mereka keluar dari negeri yang ada penyakit taun. Ya, berarti ini bermaksiat dikarenakan ya Rasulullah SAW pernah bersabda ya, yang maknanya kita tidak boleh ya lari apabila kita berada di dalam negeri yang ada penyakit taunnya. Ya. Tetapi kita lari apabila kita berada di negeri seberang. Firru minat taun ya. Larilah dari taun penyakit pes seperti larinya dari singa. Jadi kalau misalkan di daerah Pemalang naudzubillah min dzalik ada wabah taun, maka yang dari daerah lain jangan ke sini. Dan yang tinggal di sini tidak boleh keluar. Itu aturannya begitu. Kalau ada wabah, Islam memberikan aturan seperti itu. Kalau kita terkena wabah, kita jangan keluar dari sini. Ya. Kalau kita berada di luar, jangan masuk daerah yang terwabahi penyakit. Ya, itu salah satu kaidah. Ya. Dalam Islam, sehingga ketika mereka pada berlarian, para sahabat mengatakan, ya firuna minat ta'un, kalian lari dari, mereka lari dari ta'un. Faqala, dan mereka mengatakan, ya ta'un khudni, ya ta'un khudni, wahai penyakit pes, matikanlah aku. Yaitu maksudnya, dia berharap karena sudah kena penyakit, ya, wabah, benar ya, ta'un itu pes ya, kurang lebih. Apa, ada pengertian lain? Kurang lebih ta'un itu untuk sesuatu yang berwabah. Biasanya untuk pes, penyakit yang disebabkan oleh tikus atau penyakit-penyakit yang lainnya lah yang berwabah-wabah. Ya, semacam itulah. Yang berwabah seperti itu ketika dia berputus asa karena sakit, ya. Penyakit taun tersebut menyerang pada ujung-ujung bagian tubuh kita di mana ujung-ujung tersebut bisa putus sedikit demi sedikit, menggerogoti ujung-ujung tubuh kita. Itu pes ya? Atau apa itu? Nah, itu diantaranya pula. Karena sebagian ulama yang menafsirkan pes itu penyakit itu. Apa tadi namanya? Kusta ya? Nah, kusta. Kalau dilihat di kamus, taun adalah tadi pes. Tetapi cerita ketika para sahabat ketika itu, ya, yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah penyakit yang menggerogoti ujung-ujung daripada jari-jari. Berarti lebih tepatnya apa tadi? Kusta. Ya. Adapun secara umum yang namanya taun adalah semua yang berwabah. Semua penyakit yang mewabah, kaidahnya kita yang di dalam daerah tersebut jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Ya, supaya tidak menyebar. Ketika itu ditegur oleh sahabat Al-Ghifari, la yatamannayanna ahadukumul maut, jangan sekali-kali kalian mengangan-angankan kematian. Ya, inni ubadiru khisalan samitu Rasulullah yatakhawafuna an ummati, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda mengenai keadaan umatnya nanti, bai'ul hukum, ada orang di kalangan umatnya nanti, yaitu akan ada dari kalangan umatnya Nabi Muhammad yang bai'ul hukum, menjual belikan hukum. Kemudian istighfafid dam, yang meremehkan darah. Dikit-dikit gebugi, dikit-dikit perang, gara-gara mencuri ayam dibakar. Ini istighfafid dam, menganggap remeh nilai darah seseorang. Wa qati'atir rahim, dan akan ada dari umat Islam ini orang-orang yang senangnya memutus hubungan silaturahim. Dan ini bukan sya'nu ahli sunnah. Ciri ahli sunnah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Al-Wasithiyah, di antara manhaj ahli sunnah, ya'muruna bisilaturahim. Mereka itu senantiasa memerintahkan dan mewasiatkan untuk silaturahim. Jadi kalau kita ngakunya ahli sunnah, silaturahim. Kalau kita ngakunya ahlu sunnah, silaturahim. Perintahkan manusia untuk silaturahim. Contohkan kita untuk silaturahim. karena itu adalah penyempurna dari manhaj ahli sunnah. Kemudian akan ada di kalangan umat Nabi Muhammad qaumun yattakhidun al-Qur'an mazamir. Orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an mazamir. Mazamir itu alat musik. Jadi dia menjadikan Al-Qur'an seperti lantunan-lantunan musik hanya untuk didengar dan tidak dipelajari. Yuqaddimuna ahadahum laysa biabqaihim wala afdalihim illa liyughniyahum bihi hinaan. Sehingga pada zaman tersebut orang yang ditokohkan itu orang yang sebatas pintar baca Quran tetapi tidak paham terhadap Al-Qur'an. Pintar dan hafal dan bagus suaranya di dalam menghafal Al-Qur'an, di dalam membaca Al-Qur'an tetapi tidak faqih, tidak paham. Kemudian diangkatlah orang-orang seperti itu, kemudian ditokohkan untuk apa? Liyughniyahum bihi inaan, supaya bisa melantunkan Al-Qur'an dengan bagus. Jadi penilaian bagus tidaknya Quran ya oleh orang-orang di akhir zaman adalah bagus tidaknya pelantunan suaranya. Wah, ini masya Allah orangnya ahli Quran. Karena apa? Bacaannya bagus banget. Bacaannya masya Allah. Tinggal setel saja. Mau niru Sudes, mau niru Hudevi, mau niru siapa lagi? Mesir Rosid, mau niru siapa lagi? Pokoknya tinggal setel aja. Dipesan aja. Ya. Ustaz, nanti bacanya Mesir Rosid ya. Nanti bacanya Hudevi ya. Nanti bacanya Sudes ya. Pesenan gitu. Kemudian orang yang seperti itu dijuluki sebagai Ahlul Quran. Padahal tidak seperti itu ikhwan fillah azakumullah. Ahlul Quran yang hak selain dia menghafal ya, dia faham dan mengamalkannya. Itu Ahlul Quran yang sejati. Oleh karena itu para sahabat walaupun hanya menghafal Al-Baqarah pun tetapi ketika perang Yamamah disebutnya apa? Ya Ahlul Baqarah. Wahai orang yang menghafal Al-Baqarah. Artinya menghafal dan benar-benar paham dan mengamalkan. Ya. Jumlahnya berapa ketika itu? Masih ingat? Perang melawan Musailamah Al-Kadzab dari penghafal Al-Baqarah itu ada 3000 sahabat. Yang meninggal ada berapa? Ada 500. Pasukan Musailamah Al-Kadzab ada berapa? Ada 100.000 dan 100.000 kalah dengan 3000 sahabat yang menghafal Al-Baqarah. Ini luar biasa. Itulah contoh yang ya mulia. Dan kita lanjutkan sebentar aja untuk menerangkan hadis ini ya, hadis yang sangat mulia bahwasanya muncul orang-orang yang sangat besar, muncul orang-orang yang seperti ini hanya dari sisi suara saja. Wahada yadullu ala annahu mahdur kabir. Ini menunjukkan bacaan-bacaan seperti lantunan musik ketika membaca Al-Qur'an itu dosa besar. Wahwa qira'atu bil alhan allati yasluku biha madhahibul ghina, membaca Al-Qur'an dengan tangga-tangga nada nyanyian, dosa besar. Wa hadha yadullu wa qad nasala a'imma 'ala nahyi anhu, dan para imam imam madhab dan imam ahli sunnah bersepakat tentang larangan seperti itu. Bahkan kalau saya pernah baca di dalam kitab Kifayatul Akhyar ya, kitab fikih madhab syafi'iyah, dalam kitab buriddah, pembahasan kitab buriddah, di situ disebutkan bahwasanya seseorang yang baca Al-Quran kemudian diiringi dengan musik itu hukumnya murtad. Ini bisa dilihat di Kifayatul Akhyar fi hilli ghayatil ikhtisar, syarah Mukhtasar Ibn Syuja' fikih syafi'iyah, dan ini dibahas di kitab-kitab dibahas di pondok-pondok pesantren di Indonesia yang bermadhab syafi'iyah. Dibahas. Judulnya kita Kifayatul Akhyar. Ya. Disebutkan dalam kitab buriddah. Jilid yang kedua ada kitab buriddah. Kitab hukum-hukum orang yang murtad. Salah satunya yang menyebabkan orang murtad adalah disebutkan di situ. Orang yang membaca Al-Quran diiringi dengan musik dan nyanyian. Itu dikafirkan oleh beliau. Dianggap murtad. Fali'adzubillah. Maka na'udzubillah min dzalik. Hendaknya kita ini sebagai peringatan bagi kita. Baca Quran, waratil Qur'ana tartila, dan jangan sampai bacaan kita seperti bacaan para penyanyi dan pemusik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.